Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah. Ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk bisa kita melanjutkan kajian rutin kita biidznillah taala dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita sampai pada bab yang ketujuh yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babud du'ai ila syahadataini wa syara'i'il islami. Kita akan membahas dari bab yang ketujuh, bab pembahasan yang berkaitan dengan ad-du'a, ajakan ila asyhadatain, kepada dua kalimat syahadat, wa syara'il Islam, dan ajakan agar muslimin berpegang teguh dengan syariat-syariat al-Islam. Dari bab ini yang telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana Al-Islam memiliki kedudukan yang sangat agung, sehingga manusia secara umum perlu diajak untuk bisa memeluk agama Islam. Dan inilah sunnatullah, dan inilah tugas utama yang diberikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdakwahlah engkau wahai Muhammad, ajaklah manusia kepada apa? Sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu. Di antara sabil Allah Subhanahu wa taala adalah asyhadatain, seperti apa yang disebutkan di dalam bab ini, addu'a ila syahadatain. Ajakan kita berdakwah, kita mengajak manusia, muslimin secara khusus dan kuffar secara umum, untuk mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagi yang telah mengetahui dan mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut, ajakan kita lebih khusus lagi. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa syara'il Islam. Ajakan untuk mereka berpegang teguh, terus konsisten, agar bisa mengamalkan syariat-syariat Islam. Karena syariat Islam adalah syariat yang sangat banyak. Cabang-cabang keimanan satu saja. Al-iman memiliki 70 sekian cabang. Belum lagi al-islam, belum lagi al-ihsan, al-iman, al-islam, dan yang seterusnya dari syariat-syariat al-islam. Maka dari al-iman saja memiliki sekian banyak cabang. Belum lagi perkara-perkara yang lain. Sehingga hal ini menunjukkan syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya, kepada para pemeluknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada para umatnya adalah ajaran-ajaran yang banyak. Sehingga kita harus berpegang teguh dengan syariat-syariat tersebut. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan perkataan beliau, qala al-musannif al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an Mu'adz Ibni Jabal dari Ibnu Abbas, sahabat yang mulia yang telah kita ketahui bersama kedudukan beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Ibnu Abbas mendapatkan doa khusus dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah anak ini dalam urusan-urusan agamanya dan ajarkanlah tentang tafsir Al-Qur'an kepadanya. Siapa nama Ibnu Abbas? Murid-murid baru yang suka ribut, tunjuk tangan. Zainal, siapa nama Ibnu Abbas? Abdul Malik apa Abdurrahman? Nama Ibnu Abbas Abdul Malik atau Abdurrahman? Abdurrahman. Nama Ibnu Abbas Abdurrahman. Ahsanta ya Zainal wa akhta'ta. Syawal, siapa nama Ibnu Abbas? Abdul Malik apa Abdurrahman? Pilihannya dua kok. Pilihannya dua, Abdul Malik, Abdurrahman. Ahsant, Abdullah Ibnu Abbas. An Mu'adz Ibni Jabal. Sekarang pertanyaan kepada talabah yang sudah lama. Mu'adz Ibnu Jabal, siapa kunyah beliau? Had Al-Batal sayaqulu ana. Siapa yang berani? Nanti ana kasih hadiah kutip dari Madinah di bawah syabab. Had kunyah dari Mu'adz Ibnu Jabal khusus untuk tahfidz 1A, 1B, tahfidz 2, tahfidz 3. Kunyahnya Mu'adz Ibnu Jabal. Ayo anak kasih kitab ini, nanti di rumah kitabnya. Ketua kelas tahfidz 1A. Had, ya Reza. Dikasih tau siapa? Abu Abdurrahman, ahsan. Karena dikasih tau ya hangus. Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Nama lengkap beliau adalah Mu'adz Ibnu Jabal Ibnu Amr Ibnu Aus Ibnu A'idhin Ibnu Adi. Mu'adz Ibnu Jabal Ibnu Amr Bilwaw Ibnu Aus Ibnu A'idhin Ibnu Adi Abu Abdurrahman Al-Madani Al-Khazraji Al-Ansari. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh Mu'adz Ibnu Jabal adalah apa yang akan kita bahas ketika beliau menjadi khawas du'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang khusus yang diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Di antara fadilah atau keutamaan beliau yang lainnya adalah ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, jama'al Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'atun. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghafalkan Al-Qur'an dan memutkinkan bacaannya ada 4 orang. Kulluhum minal Anshar. 4-4 orang tersebut semuanya berasal dari Al-Anshar, yakni dari orang-orang yang bermukim di kota Al-Madinah. Yang pertama kata Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga Zaid bin Thabit. Dan yang terakhir adalah Abu Zaid. Yang terakhir adalah Abu Zaid radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Dan di antara keutamaan pula yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung ketika beliau merekomendasikan memberikan tazkiyahnya kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Hadis yang ma'ruf ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Orang yang paling rahmah, yang paling sayang terhadap umatku ini, kata beliau alaihi salatu wasallam, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang paling kokoh dalam melawan kufar, musyrikin, yang paling tegas adalah Umar ibn al-Khattab. Dilanjutkan, asdaquhum haya'an Uthman. Satu persatu disebutkan sampai kepada manqibah dari Mu'adz bin Jabal, a'lamuhum bil halali wal haram. Di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui perkara-perkara yang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, qala Abu Bakar. Abu Bakar yang dimaksudkan di sini adalah apa yang berada di awal sanad, Ibn Abi Syaibah. Rubbama qala Waqi', Waqi' kama fi sanad, Ibn Jarrah. An Ibni Abbasin anna Mu'adzan qala, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, ba'athani, aku pernah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi alaihi salatu wasallam qala, kemudian ketika beliau mengutusku beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Apakah dari al-Yahud ataukah dari An-Nasara? Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka ajaklah mereka, berdakwahlah agar mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah wa anni rasulullah. Dan dakwahkanlah, ajarkanlah bahwasanya aku adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'u lidhalik, kalau mereka taat kepadamu, kalau mereka mau mendengarkan apa yang telah engkau dakwahkan pada poin pertama tersebut, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala iftaradu alaihim, mewajibkan kepada mereka khamsa salawat, salat 5 waktu. Jadi bertahap, yang namanya ajakan kita kepada orang lain, ajakan kita kepada kerabat, kepada keluarga, kepada kakak, kepada adik, dan orang-orang yang belum mengenal dakwah al-Islam yang benar ini, harus bertahap. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan tahapan-tahapan ini kepada Mu'adz bin Jabal. Dan inilah yang disebut dengan al-hikmatu fid da'wah. Kita harus hikmah dalam berdakwah. Maka ketika orang tersebut yang kita dakwahi, yang ingin kita ajak, belum mengenal syahadat, bahkan belum mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka yang menjadi target utama adalah bagaimana mereka bisa masuk ke dalam gerbang al-Islam. Mereka mengikrarkan dua kalimat syahadatnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mereka sudah mengikrarkan hal tersebut, kemudian diajak kepada tahapan yang berikutnya, yaitu wajibnya mereka mendirikan salat lima waktu. Fi kulli yaumin wa lailah, setiap harinya. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah taat pada poin yang kedua, fa'alimhum, ajarkanlah kepada mereka, annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqaraihim. Ajarkanlah pada tahapan yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan as-shadaqah, mewajibkan zakat, yang mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fuqara, masakin. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka juga mendengarkan, menjawab, mengiyakan ajakan tersebut, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati engkau dari harta-harta istimewa, harta-harta yang bagus yang mereka miliki. Karena yang namanya az-zakah atau as-shadaqah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah memberikan harta yang terbaik, akan tetapi posisinya adalah pertengahan sebagaimana manhaj dan madhab yang dimiliki oleh ahlus sunnah al-wasatiyah, pertengahan, tidak terlalu ghulu, tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan dalam mengeluarkan harta zakat ataukah as-shadaqah. Wattaqi da'watal madzlum, dan hati-hati kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena tidak ada hijab, tidak ada batas antara doa mereka orang-orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki beberapa faedah yang bisa kita ambil, di antaranya adalah dari sanadnya terlebih dahulu, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam riwayat ini menukilkan sebuah riwayat as-sahabi anis sahabi, riwayat yang berasal sahabat Nabi meriwayatkan dari sahabat yang lain, Abdullah ibn Abbas meriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal. Ini menunjukkan ketawadhuan yang mereka miliki, karena sebahagian pihak tidak ingin untuk mengambil ilmu atau mengambil faedah dari orang yang setara dengan dia, harus kepada orang yang lebih tinggi. Yang setara dengan dia saja mungkin dia remehkan, apalagi orang yang berada di bawahnya. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan adab dan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan dari sahabat beliau, dari Tamim Ad-Dari, mengambil ilmu dari orang yang di bawah beliau. Maka riwayat ini menunjukkan kepada kita ketawaduan, kerendah dirian yang dimiliki oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, begitu pula pada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian dari sisi as-sa'al matan, kandungan hadis ini, faedah yang bisa kita ambil adalah seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, yang sekarang walhamdulillah masih hidup dan bermukim di kota Mekah Al-Mukarramah dan memiliki halaqah di Masjidil Haram. Beliau mengatakan tanbihun, sebuah peringatan. Kana ba'thu Mu'adzin ila al-Yaman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, sanata asyara, pada tahun yang ke-10 Hijriah. Jadi kisah ini terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, pada saat Nabi alaihi salatu wasallam mengirimkan Mu'adz ibn Jabal menuju negara Yaman. Qabla hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada', haji yang pertama dan terakhirnya. Kama dzakarahu al-Bukhari fi awakhir kitab al-Maghazi. Yang mana hal ini, yakni pengiriman Mu'adz, yaitu pada tahun ke-10 Hijriyah, adalah hal yang disebutkan atau faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Sahih Al-Imam Bukhari pada akhir kitab Al-Maghazi. Kemudian beliau berkata, hafizahullah wa ra'ah Syekh Al-Adyubi, waqil, dan dikatakan oleh sebagian para muarrikhin, kana dhalika fi awakhir sanata tis'in. Pengiriman Mu'ad ibn Jabal menuju negeri Yaman itu pada akhir tahun ke-9. Jadi kurang lebih akhir tahun ke-9 masuk ke tahun ke-10. Inda munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari kota Tabuk. Dan riwayat ini atau perkataan ini rawahul Waqidi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Waqidi bi isnadihi, dengan sanad beliau ila Ka'ab ibn Malik, sampai kepada Ka'ab ibn Malik. Jadi Ka'ab ibn Malik yang merupakan seorang imam sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda, menjelaskan bahwasanya kejadian tersebut berada pada akhir-akhir tahun ke-9 ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih berada di kota Tabuk dan akan keluar darinya. Wa akhrajahu Ibnu Sa'ad, begitu pula dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad fit Tabaqat dalam karya beliau yang berjudul At-Tabaqat. Kemudian faedah yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Al-Adyubi hafizahullah wa ra'ah, qala Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ila al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, yakni mengutus aku ke negeri Yaman. Qala sallallahu alaihi wasallam innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Berkata beliau dalam syarahnya, hadza kattawti'ah litawsiyah. Ini seakan-akan adalah muqaddimah at-tawti'ah. Muqaddimah litawsiyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya. Maka di antara kebiasaan adat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai wejangan yang akan beliau berikan, nasihat yang akan beliau sampaikan adalah memberikan at-tawti'ah, al-muqaddimah. Jadi diberikan pembukaan dulu biar mad'u itu siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiatnya, pesan-pesan khususnya kepada Mu'adz bin Jabal, diberikan tawti'ah dulu, muqaddimah dulu. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'adz, ini belum masuk ke inti pembahasan, belum masuk ke inti nasihat yang akan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diberikan muqaddimah dulu. Pembukaan. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Litastajima himmatuhu 'alaiha, agar Mu'adz ibn Jabal memiliki himmah, semangat yang tinggi ketika beliau akan mendatangi negeri tersebut. Likauni ahli al-kitab ahlul ilmi fi jumlah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kondisi mad'u, kondisi orang-orang yang akan diajak oleh Mu'adz ibn Jabal, orang yang akan didakwah, diajak untuk memeluk Islam oleh Mu'adz ibn Jabal. Mereka orang-orang yang didakwahkan tersebut adalah dari kalangan ahlul kitab. Dan mayoritas dari kalangan ahlul kitab, kata Syekh Al-Adyubi, ahlu ilmi fil jumlah. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kita mengetahui al-Yahud adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Akan tetapi ghairu amilina bi ilmihim, mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Sehingga Mu'adz ibn Jabal dikasih bekal dulu sebelum beliau berhadapan dengan para ulama tadi dari kalangan al-Yahud. Diberikan tahu dulu, ini loh orang yang akan kamu hadapi nanti. Mereka ini bukan orang-orang jahil. Mereka mungkin akan mendebat kamu. Mereka mungkin akan menjadikan kamu sebagai orang yang lemah di hadapan kaum mereka. Dihinakan, bisa-bisa. Sehingga Nabi SAW menepis hal itu semua, dipersiapkan Mu'adz ibn Jabal dari segi mentalnya, dari segi ilmunya, semuanya dipersiapkan untuk bisa menghadapi orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal tersebut. Fala takunul inayah fi mukhatabatihim ka mukhatabatil juhal, sehingga Mu'adz ibn Jabal memiliki gambaran orang yang berada di hadapan dia nanti bukanlah orang-orang jahil, bukanlah orang-orang yang akan menerima apa saja yang akan disampaikan oleh Mu'adz. Min abadatil awthan, apakah orang tersebut dari kalangan penyembah berhala? Penyembah berhala mungkin dari kalangan orang-orang jahil yang tidak bisa memainkan logikanya. Karena sebahagian abadatil awthan yang berilmu akan mengingkari perbuatan mereka. Mungkin pernah ternukil dalam beberapa majelis bagaimana kisah unik yang ada pada abadatul awthan, penyembah patung atau penyembah berhala, yang mana salah satu berhala yang ada di sisi mereka itu terbuat dari kurma. Dia meminta kepada patung atau berhala yang dihadapannya, meminta terus, hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua, terus meminta. Ternyata pada satu hari orang tersebut merasakan kelaparan. Dia tidak mendapati makanan di rumahnya. Akhirnya datang kepada patung tersebut, kepada berhala tersebut, kepada Tuhannya dalam tanda kutip. Akhirnya ketika dia datang kepada Tuhannya, tidak kunjung diberikan makanan yang dia inginkan. Kelaparan terus dia rasakan. Akhirnya apa? Bahagian dari kurma tersebut diambil, jadi Tuhannya dicolek. Akhirnya Tuhannya dimakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka miliki keluar dari logika berpikir manusia yang jernih. Sehingga inilah cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengetahui kondisi al-mad'u, kondisi orang-orang yang kita ajak bicara. Hadithun nasa bima ya'rifun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengajak bicara manusia sesuai dengan level pemikiran mereka. Jangan sampai kita menjadi seorang fattan, ahlul fitnah, membahas sesuatu yang belum bisa dan belum sampai pada akal-akal mereka. Kemudian kata beliau, hafidhahullah wara'ah, walaysa fihi anna jami'a ma yaqdamu alaihim min ahlil kitab, bal yajuzu ayyakuna fihim min ghairihim. Dan bukan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW seluruh penduduk negeri Yaman itu adalah ahlul kitab. Jadi seluruh penduduk negeri Yaman adalah al-Yahud atau ka'an-Nasara. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi bisa jadi yang dimaukan oleh Rasul SAW, yuqaddam alaihim, orang-orang yang terpandang di negeri Yaman tersebut ahlul kitab. Tapi bisa jadi di belakang mereka ada mungkin orang yang pernah mendengar Islam, mendengar diutusnya Nabi SAW. Bukan artinya seluruh negeri Yaman tersebut adalah ahlul kitab. Bisa jadi juga selain mereka. Wa inna ma khassahum bidzikri tafdhilan lahum ala ghairihim. Disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendatangi sekelompok ahlul kitab adalah dalam rangka tafdhilan lahum, dalam rangka memberikan sedikit kemuliaan kepada mereka. Kenapa diberikan kemuliaan walaupun sedikit? Karena mereka adalah orang-orang yang pernah diberikan risalah. Mereka adalah orang-orang yang pernah mendapatkan risalah kenabian. Nabi diutus kepada ahlul kitab. Akan tetapi akhirnya mereka pun mendustakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang akhirnya mereka terlaknat dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Yahud wan Nasara, ahlul kitab memiliki keutamaan karena mereka adalah orang-orang dan sejarah mereka adalah sejarah yang ternukil di dalam Al-Quranul Karim. Mereka memiliki keutamaan ketika mendapatkan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keutamaan tersebut seakan-akan hancur, tidak ada artinya, tidak ada asarnya ketika mereka menjadikan itu semua sebagai hal yang didustakan. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, qayyada qawman bi ahli al-kitab wa fihim ahlu al-dhimmah wa ghairihim minal musyrikin tafdilan lahum wa taghliban ala ghairihim. Ucapan tadi disebutkan oleh beliau dinukilkan dari kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam At-Tibi mengatakan qayyada qauman bi ahli kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kekhususan penyebutan ahlul kitab seakan-akan mereka yang menguasai negeri Yaman. Padahal di negeri Yaman tersebut ada ahlul dhimmah selain ahlul kitab, ada juga kaum musyrikin. Dalam rangka tafdhilan lahum, dalam rangka memuliakan mereka, wa taghliban ala ghairihim, dan karena posisi mereka ahlul kitab di negeri Yaman adalah mayoritas. Artinya apa yang kita fahami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sebuah faedah bahwasanya seluruh manusia atau seluruh umat atau seluruh kaum di negeri Yaman adalah ahlul kitab, akan tetapi terdapat di sana orang-orang lain dari kalangan musyrikin, penyembah berhala dan yang semisalnya. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fad'uhum, ajaklah mereka. Ai ud'u ahlal yamani awwalan. Ajaklah, berdakwahlah kepada ahlul Yaman, kepada penduduk negeri Yaman. Itu yang pertama. Ila syai'ain, kepada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, agar mereka mau bersyahadat la ilaha illallah. Wathani, dan yang kedua, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, bersyahadat agar bersyahadat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan sebuah faedah hadithiyah oleh al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Adyubi di dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, disebutkan dengan riwayat fa idza ji'tahum, dengan riwayat fa idza ji'tahum, jika engkau sampai kepada mereka, fad'uhum, maka ajaklah mereka, dakwahlah mereka untuk bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dijelaskan oleh para ulama al-muhaddithin, apa faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ji'tahum, kalau kamu sampai kepada mereka, yakni kalau kamu sampai di negeri Yaman. Abbara bi lafdzi idza, di lafaz digunakan dengan lafaz idza, kata beliau idza tafa'ulan bihusulil wusuli ilaihim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan Mu'adz ibn Jabal sampai ke negeri Yaman dengan selamat. Fa'idha ji'tahum, jadi semoga engkau sampai di negeri Yaman dengan selamat, maka jika kamu sampai di negeri Yaman tersebut, fad'uhum, ajaklah mereka, dan seterusnya dari lafad-lafad yang telah kita sebutkan pada riwayat yang pertama tadi. Maka dari riwayat ini, riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah menunjukkan syafaqah, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal, agar beliau memastikan Mu'adz ibn Jabal sampai ke negeri tersebut dengan aman dan tidak ada musibah yang menimpa beliau. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini adalah bagaimana syafaqah dan ihtiram, penghormatan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penghormatan tersebut diberikan kepada sahabat-sahabat beliau, paling tidaknya kita katakan kepada murid-murid beliau, karena Mu'adz ibn Jabal adalah murid khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah seorang murabbi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar terhadap murid-murid, terhadap orang-orang yang belajar kepada kita, kita harus memiliki sikap ihtiram, menghormati. Para talabatul ilm adalah orang-orang yang terhormat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat khusus. Bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya, marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah. Kalau kalian wahai sahabatku bertemu dengan para penuntut ilmu, sampaikanlah kepada mereka selamat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hakikatnya akan mengambil wasiat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari awal riwayat ini, bagaimana kita melihat mulianya lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan nasihatnya, dalam menyampaikan arahannya kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada sama sekali ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang kotor, apalagi ucapan-ucapan yang zalim yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hasya wa kalla kepada seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, terkhusus Mu'adz bin Jabal. Sehingga kita bisa menilai dengan akal yang jernih, dengan logika yang salimah, dengan logika yang selamat, bahwasanya mereka-mereka yang suka mencela, yang suka mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, menuduh dengan tuduhan tanpa bukti dan yang seterusnya, adalah sesuatu yang keluar dari tarbiyah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ketika mereka keluar dari tarbiyahnya Nabi alaihi salatu wasallam, bukan berada di atas jalur dakwah as-salafiyah. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis malam hari ini, dan ini sebagai al-muqaddimah yang insyaallah taala akan berlanjut pembahasan kita dengan menukilkan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi pada dua pekan ke depan insyaallah taala, karena Jumat depan biiznillah kita akan kedatangan tamu, yaitu asatidah al-afadil al-ustadz Qamar Suaidi hafizahullah dan al-ustadz Luqman Ba'abduh hafizahullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan rencana-rencana kita. Yang akhirnya saya mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.